إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita baca kembali dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Ad-Da' wa Ad-Dawa', masih berbicara tentang jeleknya kemaksiatan atau pengaruh-pengaruh jelek dari kemaksiatan. Qala rahimahullah faslun Al-ma'asi sababu nisyanillahi li'abdi. Pasal bahwa kemaksiatan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan orang tersebut atau hambanya yang bermaksiat. Qala rahimahullah wa min uqubatiha, dan di antara akibat jelek kemaksiatan, annaha tastad'i nisyan Allah li'abdihi wa tarkihi wa tarkah, wa di antara akibat kemaksiatan adalah menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan hamba tersebut dan meninggalkan hamba tersebut, wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitani, dan Allah akan membiarkannya, memasrahkannya antara dia dengan hawa nafsunya dan syaitannya. Wa hadza ahlakul halak. Ini kebinasaan yang paling membinasakan. Kalau Allah sudah tidak pedulikan dia, kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, maka la yurja minhu najah. Tidak diharapkan lagi orang itu akan selamat. Kalau Allah sudah melupakan seseorang, maka tidak diharapkan lagi akan selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sudah siapkan untuk besok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa atau jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Merekalah orang-orang yang fasik. Fa amara bitaqwahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bertakwa kepadanya. Wa naha an yatashabbah ibaduhu al-mu'minun biman nasiyahu. Dan melarang agar jangan menyerupai orang-orang yang beriman, agar mereka jangan menyerupai man nasiyahu. Yani Allah melarang orang-orang beriman jangan yatashabbah biman nasiyahu bitarki taqwa. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang melupakan Allah. Maknanya melupakan untuk takwa kepada Allah. Melupakan Allah, tidak takut kepadanya, tidak memikirkannya, tidak khawatir adabnya. Wa akhbara annahu aqaba man taraka at-taqwa bi an ansahu nafsah. Dan Allah mengancam siapa yang melupakan ketakwaan, siapa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Ay ansahu masalihaha, yakni Allah jadikan dia lupa pada dirinya, maknanya lupa pada maslahat-maslahatnya. Lupa pada dirinya, ini lupa apa yang diperlukan oleh dirinya, apa yang menjadi kebaikan buat dirinya, apa yang menjadi keselamatan buat dirinya, dia lupa. Wa ma yunajjiha min adzabih, juga lupa terhadap apa yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah, juga lupa. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah, apa yang seharusnya dia kerjakan untuk selamat nanti di kehidupan abadi, juga lupa. Wa kamal ladzatiha wa sururaha wa na'imaha, dan juga apa yang akan memberikan kepadanya kelezatan abadi nanti yaumul qiyamah, kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki nanti yaumul qiyamah, semua itu dia lupa. Lupa terhadap dirinya, lupa apa yang bisa menyelamatkan dirinya nanti yaumul qiyamah, lupa terhadap apa yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, lupa bagaimana menyelamatkan dirinya nanti dari azab Allah, dari hisab, lupa apa yang bisa memberikan bagi dia kenikmatan nanti yaumul qiyamah, kelezatan, kebahagiaan, dia lupa. Fa ansahu Allahu dzalika kullih, Allah jadikan dia lupa terhadap itu semua. Jazaan lima nasiyahu min azamatihi. Ini balasan dari perbuatan dia melupakan ketakwaan kepada Allah. Melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepadanya, tidak mengagungkan dan membesarkannya, tidak mempedulikan syariatnya. Wal qiyam bi amrihi, tidak menegakkan perintah-perintahnya. Fataral 'asi muhmilan li masalihi nafsihi. Maka silakan lihat. Orang yang bermaksiat selalu mengabaikan kebaikan dirinya. Qani fil na'azakumullah. Seorang akan jadi baik kehidupannya kalau dia bertakwa. Penduduk sebuah negeri akan baik kalau penduduknya bertakwa. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Baik. Demikian pula mereka-mereka yang bertakwa Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sedangkan siapa yang sebaliknya tidak bertakwa, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan bangka. Baik. Apa setelah itu? Setelah mendapatkan ma'isyatan bangka. Wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan dibangkitkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Allah jawab. Kadzalika atatka ayatuna. Fanasitaha. Wakadzalika al-yawma tunsa. Dulu di dunia engkau didatangi ayat-ayat kami, tapi kalian melupakan, tidak mempedulikan, mengabaikan, tidak memperhatikan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka engkau hari ini dilupakan. Demikian pula engkau hari ini dilupakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah Maha tahu, Allah tidak pernah lupa. Tetapi Allah mengadab hambanya, Allah lupakan dia. Allah tidak pedulikan dia. Allah tidak urus dia. Bahkan para murain, orang-orang yang beramal dengan riya, Allah katakan idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya hal tajidu minhum jazaa'a. Silakan kalian pergi ke mereka-mereka yang kalian beramal untuk mereka, yang kalian beramal karena riya di hadapan mereka. Pergilah pada mereka. Apakah kalian akan dapati pahala dari mereka? Tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka seorang yang bermaksiat, artinya orang itu melupakan Allah. Allah sudah membimbingnya dengan syariat yang sempurna. Allah sudah membimbingnya agar engkau bahagia. Sa'adatul dunya, sa'adatul akhirah. Agama ini bukan untuk menyengsarakan. Agama ini bukan untuk menyusahkan. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menjadikan Quran ini untukmu sebagai kesengsaraan atau untuk menyengsarakan. Tidak. Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Allah perintahkan kalian salat, Allah perintahkan kalian puasa, Allah perintahkan kalian ibadah-ibadah, semuanya untuk kebaikan kalian sendiri. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku tidak menginginkan kebaikan dari mereka atau mereka memberi makan aku. Tidak. Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Maka Allah perintahkan perintah-perintahnya. Allah larang dengan larangan-larangannya. Semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa kau lupakan? Ini haram. Dia kerjakan. Ini wajib. Dia tinggalkan. Ini Allah perintahkan. Tidak mau dia kerjakan. Ini Allah larang. Dia malah kerjakan. Berarti orang ini melupakan perintah Allah, melupakan syariat Allah, mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna maksiat. Berarti dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya ketika dia melupakan syariat Allah? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian seperti mereka yang melupakan Allah, akhirnya Allah lupakan diri mereka sendiri terhadap dirinya. Mereka lupa apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Kamu lihat, orang bermaksiat selalu merusak dirinya sendiri. Orang yang dilarang minum khamr, maksa minum khamr. Siapa yang rusak? Dia sendiri. Allah enggak dirugikan sedikit pun. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kalian sendiri yang rugi, mereka sendiri yang rugi. Badannya rusak, kurus, kering, sampai tinggal tulang, berbalut kulit. Setiap orang yang melihatnya, kasihan. Matanya cekung ke dalam, kering. Kenapa itu orang kasihan sekali? Sampai kayak mayat hidup. Kecanduan. Narkoba. Berarti dia melupakan dirinya. Iya kan? Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap dirinya. Badanmu itu perlu sehat. Badanmu itu perlu gizi. Badanmu itu jangan dirusak dengan khamer. Jangan dirusak dengan penyakit-penyakit. Narkoba. Jangan. Orang ini melupakan dirinya sendiri. Itu contoh kecil. Belum lagi yang lebih besar dari itu. Bagaimana kamu bisa selamat dari azab Allah? Dia juga melupakannya. Bagaimana bisa dia bahagia nanti yaumul qiyamah? Dia juga melupakannya. Bagaimana dia bisa selamat dari yaumul hisab? Yaumul jaza. Tidak pernah dia pikirkan. Lupa dia. Nanti ketika dia melihat azab, ra'awul azab, baru mereka sadar. Baru mereka ingat. Kenapa? Saya enggak berpikir tentang ini di dunia. Baru kemudian berpikir, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan beriman. Aku baru sadar sekarang. Terlambat. Ini orang yang lupa terhadap dirinya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, فَأَنْسَهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّ جَزَاءً لِمَا نَسِيَهُ. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sebagai balasan. Karena dia melupakan Allah SWT, tidak takut kepadanya, tidak khawatir pada azabnya, tidak menegakkan perintah-perintahnya. فَتَرَ الْعَاصِ مُهْمِلًا. Kamu lihat orang bermaksiat, muhmilan, mengabaikan dirinya sendiri. مُضَيِّعًا لَهَا. Mengabaikan dirinya sendiri. Qad aghfala Allahu qalbahu an dzikrih. Allah jadikan dia lalai, hatinya lalai kepada Allah Ta'ala. Wattaba'a hawahu, kemudian mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa kana amruhu furuta. Selalu melampaui batas. Selalu menyimpang, selalu salah. Karena tidak mau mengikuti bimbingan. Qadin faratat alaihi masalihad dunyahu wa akhiratih. Lepas daripadanya segala kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa qad farata fi sa'adatihi al-abadiyah. Karena dia mengabaikan kebahagiaan yang kekal nanti yaumul qiyamah. Dia hanya ingat yang sesaat, melupakan yang kekal. Wastabdala biha adna ma yakunu min ladzah. Berarti dia menukar dengan yang rendah tadi sesuatu kelezatan yang sangat besar nanti yaumul qiyamah. Padahal innama hiya sahabatu saif au khayalu taif. Padahal itu cuma awan di musim panas. Kamu pernah lihat awan di musim panas? Pernah. Apakah turun hujan? Tidak. Iya sahabatu saifin. Itu awan di musim panas. Cuma lewat saja. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Atau khayalu taifin. Atau khayalan yang bukan hakiki. Fata morgana. Mengapa? Harus kamu korbankan sesuatu yang berharga nanti yaumul qiyamah. Keselamatan dari azab Allah dan kebahagiaan yang hakiki dan kekal selama-lamanya yaumul qiyamah. Itu dilupakan hanya karena sesuatu yang merupakan fata morgana. Hanya karena sesuatu kenikmatan sesaat yang ternyata di balik kenikmatan itu ada kesengsaraan yang mengerikan. Dunia wal akhirah. Di dunianya badan dia rusak, di akhirat ada penunggunya. Berarti orang ini tertipu dengan fata morgana. Tidaklah tertipu dengan fata morgana kecuali orang-orang yang bodoh. Tidak tertipu dengan itu kecuali orang-orang yang dungu. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Seperti mimpi dalam tidur, seperti naungan yang segera hilang. Naungan yang segera hilang. Ah, di sini terlindung dengan awan. Sedetik kemudian awan itu sudah pergi. Qala, dikatakanlah penyair ini, innal labib, orang yang memiliki lub, yang cerdas, orang yang cerdas, orang yang memiliki lub dikatakan labib. Innal labib bimithliha la yukhda'u, orang yang cerdas enggak akan tertipu dengan yang begituan. Wah, ini akan begini. Hadza sahabatu shayf. Itu awan musim panas, akan lewat saja. Tidak tertipu dengan itu. Atau khayalan, enggak akan tertipu dengan khayalan. Atau dhillin zailin, atau dhill yang akan zala, yang akan sirna. Oh, kita dapat naungan. Naungan apa? Ini sebentar lagi hilang. Namanya naungan itu pohon yang rindang, rumah yang beratap. Kalau ini dhillun zail, naungan yang akan hilang. Innal labib bimithliha la yukhda'u. Orang yang cerdas enggak akan tertipu dengan yang begituan. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, dosa itu kadang dilihat dari satu sisi kesenangan sesaat. Tetapi itu dhillun zailun. Itu seperti sahabu saifin, itu seperti khayalu taifin yang segera sirna, setelah itu kau sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat, dan sengsara di kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamul 'uqubat nisyanul 'abdi nafsahu. Aw nisyanul 'abdi li nafsihi. Termasuk sebesar-besar adab, sebesar-besar balasan dosa adalah lupanya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Wa ihmaluhu laha, dan pengabaiannya terhadap dirinya sendiri. Wa idha'atu haddiha, dan menyia-nyiakan bagian dia yang seharusnya dia dapatkan di dunia dan di akhirat, dia sia-siakan. Wa nasibiha min Allah, dan dia sia-siakan juga bagian dia yang akan dia dapat dari Allah, dia sia-siakan. Wa bai'uha dhalika bil ghubni, dan termasuk balasan dosa yang jelek, yang sangat jelek, adalah dia menjual bagiannya dari Allah dengan rugi. Dengan jual rugi. Enggak untung sama sekali. Yang dia korbankan lebih besar daripada yang dia dapatkan. Yang dia korbankan nasibuhu yaumal qiyamah. Yang dia korbankan adalah bagian dia di hari kiamat nanti dalam jannah yang kekal dalamnya selama-lamanya, dia korbankan untuk mendapatkan dhillun zailu, untuk mendapatkan naungan yang kemudian sirna, untuk mendapatkan sahabatu saifin, awan musim panas kemudian hilang setelah itu, hanya untuk mendapatkan fata morgana di lidah. Kelihatan enak, nikmat, lezat, di perut membakar. Itu dunia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah dengan kasih sayangnya sudah membimbing, jangan, haram. Tetapi dia tidak peduli. Melupakan perintah Allah, melupakan larangan Allah, melupakan syariat Allah. Akhirnya dia sendiri melupakan bagian dirinya yaumul qiyamah. Bil ghubni wal hawani wa abkhasit thaman, dia korbankan bagiannya di akhirat nanti dengan harga yang murah, dengan kehinaan, dengan kerendahan, dengan abkhasit thaman, dengan semurah-murah harga. Fadayya'a, Man la ghinan lahu. Dia sia-siakan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin dia bisa cukup daripadanya. Pasti membutuhkannya. Wa la iwadha lahu minhu. Dia sia-siakan sesuatu yang tidak mungkin ada gantinya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina. Dia tukar sesuatu yang padanya ada segala kecukupan dan segala pengganti, dia miliki, justru dia sia-siakan. Yang dia sia-siakan Allah, dia lupakan Allah, dia tidak pedulikan Allah, padahal dia yang maha kaya, maha mencukupi, dan maha memberikan segala pengganti. Apa saja kamu korbankan untuk Allah, Allah bisa mengganti. Tetapi kalau kamu sia-siakan Allah, tidak akan ada ganti. Kalau engkau sia-siakan Allah, enggak akan ada gantinya. Tetapi kalau kamu korbankan dunia, dunia, dunia, bentuk apapun itu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi, awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah bisa menggantinya dengan lebih baik. Tetapi kalau engkau menyanyiakan Allah, apa yang bisa menggantikan Allah? Apa yang bisa menggantikan rahmat Allah? Apa yang bisa menggantikan jannah Allah? Apa yang bisa menggantikan keselamatan yaumul qiyamah dari azabullah? Tidak ada. Lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwadhu. Wa ma min Allahi in dayya'tahu 'iwadhu. Apapun, segala sesuatu yang kau sia-siakan ada gantinya. Tetapi tidaklah dari Allah ada pengganti kalau engkau sia-siakan. Ucapan yang bagus sekali dari seorang penyair. Min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwadhu. Wa ma min Allahi in dayya'tahu 'iwadhu. Segala sesuatu kalau engkau sia-siakan ada gantinya. Tetapi tidaklah ada pengganti kalau engkau menyanyiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Qayyim, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعَوِّدْ كُلَّ مَا سِوَاهُ وَلَا يُعَوِّدْ مِنْهُ شَيْءٍ. Allah akan menggantikan segala sesuatu selainnya. Tetapi Allah لا يُعَوَّدْ مِنْهُ شَيْءٍ. Allah enggak bisa digantikan dengan apa. وَيُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُغْنَى عَنْهُ شَيْءٍ. Allah bisa menggantikan segala sesuatu dan Allah bisa mencukupi segala sesuatu. Tetapi enggak bisa engkau mencukupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيُجِيرُ مَنْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُجِيرُ مِنْهُ شَيْءٍ. Allah akan bisa melindungi dari segala sesuatu. Tetapi tidak akan ada yang bisa melindungi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kezalik. Bukankah demikian? Takut apa? Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Allah bisa melindungi kamu dari semua yang kamu takuti. Tapi sebaliknya, kalau kau sia-siakan Allah, siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah? La ahad. La ahad. Tidak ada seorang. Wa yamna min kulli syai. Wa la yamna minhu syai. Allah bisa menghalangi segala sesuatu. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kayfa yastaghni al-'abdu 'an ta'ati man hadha sya'nuhu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka bagaimana mungkin seorang hamba menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah yang sedemikian keadaannya? Bagaimana mungkin dia bisa merasa cukup dari Allah, tidak perlu ketaatan pada Allah sedikit pun? Tak bisa. Hamba tidak mungkin bisa lepas, enggak bisa mencukupi dirinya tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka tidak mustahil seorang hamba bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Selalu kita dibantu oleh Allah, didukung oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Enggak ada kekuatan apapun, daya upaya, enggak bisa kita berbuat apapun tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak, bumi Allah. Langit yang menaungi kita, langit Allah. Kalau kita menentang Allah, menyia-nyiakan Allah, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in yudhilluni. Langit mana yang akan menaungi kita dan bumi mana yang akan kita pijak? Kalau kita menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudayyi'u amrahu hatta yunsihi nafsahu. Fayaksuraha wa yadhlimuha a'zama dhalm. Bagaimana mungkin seseorang melupakan Allah, melupakan zikir pada Allah? Bagaimana mungkin seseorang menyia-nyiakan urusan Allah, yang akhirnya dia melupakan dirinya sendiri, maka berarti dia telah merugikan dirinya dan mendzaliminya a'zama dhulm, dengan sebesar-besar kedzaliman. Fama dzalamal 'abdu rabbahu walakin dzalama nafsah. Maka siapa yang berbuat demikian bukan mendzalimi Allah, tetapi dia mendzalimi dirinya sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang menyia-nyiakan perintah Allah, mengabaikan syariat Allah, bergelimang dosa dengan dosa dengan dosa, apakah dia sedang mendzalimi Allah? Tidak. Hakikatnya dia sedang mendzalimi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak butuh pada siapapun dari hamba-hambanya. Silakan kalian kafir seluruhnya, insuhum wa jinnuhum, Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Allah tidak butuh. Wa man yanqalib 'ala 'aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad, meninggalkan agama, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Berarti siapa yang rugi? Dia sendiri yang rugi. Walakin anfusahum yadlimun, tetapi mereka sendiri yang sedang mendzalimi diri mereka sendiri. Wa ma dzalamahu rabbuhu, bukan pula Allah yang mendzalimi mereka. Ketika mereka diazab, ketika mereka disiksa, tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Walakin huwa alladhi dzalama nafsahu wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Faslun, al ma'asi sababun lil khuruj min da'iratil ihsan. Fasal, bahwa dosa-dosa juga akan menyeret seseorang keluar dari derajat ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan yang paling tingginya. Dengan dosa-dosa dia akan turun dari keihsanan. Bahkan dengan dosa-dosa berikutnya yang lebih besar akan turun pula dari keimanan. Islam, tapi sudah kurang, sangat kurang imannya. Lebih dari itu, keluar pula dari keislaman. Kalau sudah sampai kepada kekafiran. Wa min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan. Termasuk akibat dosa adalah seorang hamba akan dikeluarkan dari derajat ihsan, dari daerah keihsanan. Wa tamna'uhu thawabal muhsinin, yang berarti dia tidak lagi mendapatkan balasan yang akan didapat oleh orang-orang muhsin. Fa innal ihsana idza basyara al-qalba, karena sungguhnya ihsan kalau sudah memasuki sebuah hati, mana'u minal ma'asi, akan tertolak segala kemaksiatan. Hati kalau sudah dipenuhi ihsan, semua kemaksiatan akan tertolak secara otomatis. Mengapa? Karena hatinya memiliki ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Wa illa tarahu fa'innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, engkau yakin kalau Allah melihatmu. Ini derajat ihsan. Orang yang seperti ini hatinya, apakah akan berbuat maksiat? Tidak. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, apakah punya dia akidah yang seperti itu? Beribadah pada Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun tidak melihat Allah, maka dia yakin bahwa Allah melihat dia. Tidak. Dia lupa ketika dia berbuat dosa mengambil sesuatu yang haram. Kalau Allah melihatnya. Dia tidak peduli. Tidak yakin. Kalau Allah melihat dia berbuat dosa dan mengancamnya dengan ancaman-ancaman azab. Fa inna man 'abadallaha ka'annahu yarahu lam yakun dhalika illa listila'i dhikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi 'ala qalbihi. Kata Ibnu Qayyim, karena siapa yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka niscaya itu adalah karena hatinya dikuasai oleh zikrullah, ingat Allah, wa mahabbatihi, oleh kecintaan pada Allah, dipenuhi oleh khawfihi, rasa takut kepada Allah, wa rajaihi, dipenuhi dengan rasa harap kepada Allah. Istila ala qalbi, keadaan-keadaan ini sudah menguasai hati, rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu, sehingga seakan-akan dia benar-benar melihat Allah. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah, yang seperti ini tentunya akan menghalangi dia dari keinginan maksiat. Fadlan an mawaqi'atiha, apalagi mengerjakannya. Keinginan saja enggak akan muncul dalam hati, keinginan bermaksiat, apalagi mengerjakannya. Fa idza kharaja min dairatil ihsan, kalau sudah keluar dari derajat ihsan, fatahu suhbatul muhsinin, kalau dia keluar dari derajat ihsan, maka dia tidak masuk dalam golongan muhsinin. Kalau tidak masuk dalam golongan muhsinin, jangan berharap engkau akan mendapatkan janji-janji Allah untuk muhsinin. Innallaha ma'al muhsinin. Atau innallaha yuhibbul muhsinin. Maaf, kamu tidak masuk. Ini mengerikan. Akibat dosa. Berarti engkau kharaja min dairatil ihsan. Dairatil muhsinin. Fatahu suhbatuhu wa rifqatuhu al-khassah. Berarti engkau terpisah dan tidak mendapatkan ma'iyatun khasah, tidak mendapatkan suhbatun khasah, warufatun khasah, wa'aisyuhumul hani, dan enggak akan mendapatkan kehidupan yang tenteram yang Allah janjikan untuk orang-orang muhsinin. Wa na'imuhumut tam, dan kenikmatan yang sempurna bagi muhsinin. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairati umumil mu'minin. Kalau Allah masih menginginkan kebaikan untuk orang tadi, masih Allah masukkan golongan mukmini. Janji-janji muhsin yang tidak dapat, tapi masih dapat janji-janji untuk orang-orang beriman. Karena masih punya iman. Fa in asahu bil ma'asi. Tapi kalau bermaksiat lagi, dia akan keluar juga dari dairatil iman. Karena iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau berkurang terus, wallahi, iman bisa habis. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika ditanya seorang ulama oleh anaknya, Di dalam Al-Quran disebutkan iman yazid, yazid, yazid. Bertambah, bertambah, bertambah. Enggak disebutkan berkurang. Apa iman bisa berkurang? Dijawab oleh alim tadi, uskut ya sobi. Diam engkau anak kecil. Al-ilman yankus, yankus, yankus, hatta la yabqa minhu syai. Iman bisa berkurang, berkurang, bergumar, sampai tidak tersisa. Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang, sampai tidak tersisa, sampai habis. Jangan anggap remeh dosa-dosa. Qala, dikatakan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah SAW berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak pula peminum khamr meminum khamr ketika meminumnya, tidaklah dia mukmin. Wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Fa iyyakum wa iyyakum. At-taubatu ma'rudatun ba'du. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taubah masih terbuka. Tetapi ini ancaman. Kalau seorang berbuat maksiat, ketika berbuat maksiat, iman naik, lepasnya. Ketika dia sadar, masuk lagi iman itu. Dan begitu keadaannya. Kalau lepas dari keimanan, apa yang terjadi? Faslun. Al-ma'asi sababun fi fawatil khair. Bahwa kemaksiatan juga akan menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Karena Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan itu untuk orang mukmin. Kalau sudah berkurang-berkurang imannya sampai tak tersisa, maka akan berkurang pula janji-janji tadi sampai tidak tersisa. Kalau berkurang imannya, janji tadi berkurang. Allah katakan wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah akan berikan pada orang-orang mukmin pahala yang besar. Bagaimana kalau berkurang imannya? Berkurang pula pahalanya. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman kalau masih punya iman. Kalau berkurang imannya, kalau hilang imannya, akan berkurang pembelaan Allah, bahkan akan hilang pembelaan Allah. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarnya selalu bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya dan memintakan ampun untuk orang yang beriman. Maka yang tadi yang berbuat maksiat yang imannya berkurang, berkurang, berkurang, kurang pula, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan janji tersebut, tidak akan didoakan oleh para malaikat. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau tidak beriman? Allah bukan wali mereka. Auliyau syaitan. Wali-wali syaitan. Bagaimana kalau berkurang? Berkurang pula wilayatullah kepada mereka. Berkurang kecintaan Allah pada mereka. Berkurang pembelaan Allah pada mereka. Juga Allah berfirman, Ijuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Dan ingatlah ketika Allah Rabb kamu mewahyukan kepada malaikat-malaikatnya, sampaikan bahwa aku bersama kalian. Dan kokohkanlah orang-orang yang beriman. Yang masih punya iman yang dikokohkan. Kalau tidak, akan mudah disesatkan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun.